Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala malam hari ini kita akan membaca pelajaran ke-6 halaman 26. Halaman 26. Pelajaran 6 ini masih ada kaitannya dengan pembahasan al-man'ut dan na'at. Baik, kita baca terlebih dahulu. Hadzal baitul jadidu lil mudarrisi. Rumah yang baru ini milik Pak Guru. Hadzal baitul jadidu lil mudarrisi. Hadzal kursiyyul maksuru khalfal fasli. Hadzihi ad-darajatul qadimatu minal hindi. Hadzihi ath-thallajatun nadhifatu fil matbakhi. Hadzal kursiyyu al-maksuru, kursi yang patah ini, khalfal fasli, di belakang kelas. Hadhihi ad-darajatul qadimatu, sepeda yang lama ini, minal hindi, dari India. Hadhihi ath-thallajatu an-nadhifatu fil matbakhi, kulkas yang bersih ini dari atau di dalam dapur. Di dapur. Di sini ada susunan al-man'ut dan an-na'at yang kemudian diberi tambahan dengan isim isyarah. Beri tambahan isim isyarah. Hada maupun hadihi. Al-baytu al-jadidu. Susunan man'ud na'at. Al-kursiyu al-maksuru. Juga susunan man'ud na'at. Ad-darrajatul qadimatu. Sama. Susunan man'ud dan na'at. Hadhihi ath-thallajatu an-nadhifatu. Ath-thallajatu an-nadhifatu. Susunan man'ut dan na'at. Kita bisa perhatikan di situ man'utnya ma'rifah, maka na'atnya juga harus ma'rifah. Man'utnya mudzakkar, na'atnya juga harus mudzakkar. Kemudian kalau man'utnya mu'annas, na'atnya juga harus mu'annas. Bisa diperhatikan pada contoh-contoh tersebut. Baik, kita masuk pada latihan 1 insyaAllah. Latihan 1 disuruh untuk menerjemahkan seperti contoh di bawah ini. Contohnya di sini. Ini rumah. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya adalah hadza baitun. Ini rumah yang baru. Hadza baitun jadidun. Ini atau rumah yang baru ini di depan masjid. Hadzal baitul jadidu amamal masjidi. Rumah yang baru ini milik Pak Guru. Hadal baitul jadidu lil mudarrisi. Itu contohnya. Nah, kita masuk pada latihan 1 A, B, C. Disuruh menerjemahkan ke dalam bahasa Arab seperti contoh yang tadi kita baca. Tapi insyaallah bisa difahami ya. Kita mulai dari Al-Akh Ammar Abu Salman. Silakan. Halaman 27. Nah, Ustaz. Bismillah. Ini kemeja. Hadza qamisun. Ini kemeja yang bagus. Hadza qamisun jamilun. Kemeja yang bagus ini di atas tempat tidur. Hadzal qamisun jamilu alas sariri. Kemeja yang bagus ini dari Indonesia. Hadzal qamisul jamilu minal Indonesia. Naam, ahsanta. Ini kemeja. Hadza qamisun. Ini kemeja yang bagus. Hadza qamisun jamilun. Kemeja yang bagus ini di atas tempat tidur. Hadzal qamisul jamilu alas sariri. Kemeja yang bagus ini dari Indonesia. Hadzal qamisul jamilu min Indonesia. Naam. Taib. B. Al-Akh Abu Ahnaf. Silakan. Naam, Ustaz. Ini jeruk yang manis. Jeruk yang manis ini di dalam keranjang. Jeruk yang manis ini milik Fatimah. Hadza burtuqalun khulwun. Al-burtuqalun khulwun fil salajati. Hadza burtuqalun khulwun fil salajati. Keranjang, bukan kulkas. Salatun. Betul, salah. Hadzal burtuqalun khulwun fil salati. Naam. Fisallah. Salatun. Taib. Jeruk yang manis ini milik Fatimah. Hadzal burtuqalu khulfun li Fatimata. Naam. Ini jeruk. Hadza burtuqalun. Ini jeruk yang manis. Hadza burtuqalun hulwun. Kemudian jeruk yang manis ini. Hadzal burtuqalul hulwu di dalam keranjang. Fissallati. Jeruk yang manis ini. Hadzal burtuqalul hulwu li Fatimata. Naam. C. Al-Akh Abu Khadijah. Silakan. Ini sapu. Hada miknasatun. Ini sapu yang panjang. Pakainya hada. Hadihi miknasatun. Hadihi miknasatun. Hadihi miknasatun tawilatun. Hadihi miknasatun. Hadihi mik hadihi hadihil miknasatu tawilatu khalfal babu khalfal babu khalfal babi babi khalfa khalfal babi. Nah, lanjut. Hadihi miknasatu miknasatul tawilatu lil ummi. Naam, ahsant. Hadihi miknasatun. Hadihi miknasatun tawilatun. Hadihil miknasatu tawilatu khalfal babi. Khalfa al-babi. Sapu yang panjang ini milik ibu. Hadihil miknasatut tawilatu lil ummi. Nah. Jadi diperhatikan susunan, perhatikan perbedaan susunan mubtada khabar serta susunan man'ut na'at. Dan juga susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Dibedakan. Harus bisa membedakan. Ini susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Ini susunan mubtada khabar. Dan ini susunan na'at atau man'ud dan na'at. Baik, kita baca terlebih dahulu di sini. Satu persatu insya Allah kita baca. Dimulai dari Al-Akh Abu Salman Subang dibaca. Bacalah itu. Liman hadzal kitab. Naam Ustaz. Liman hadzal kitabul kabiru huwa lil mudarrisati. Milik siapa kitab yang besar ini? Ia milik bu guru. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Man hadzal waladul qasiru wa ibnul mudiri. Siapa anak laki-laki yang pendek ini? Ia putra kepala sekolah. 6. Al-Akh Abu Syifa, silakan. 6 Ustaz. Min aina hadhihi sayyaratur rakhisatu? Ya minafsi ini. Dari mana mobil yang murah ini? Ya dari Cina. Naam. Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Man hadhihi bintu tawilatu? Hiya talibatun jadidatun. Siapa anak perempuan yang tinggi ini? Dia pelajar baru. Naam. Bagus, masya Allah, barakallahu fikum. Saya masuk latihan berikutnya, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dimulai dari Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Dari mana wanita yang mulia ini? Dia dari Kuwait. Dari mana? Man min. Dari mana? Min man. Min aina hadhihi. Min aina hadhil mar'atu. Mar'atul karimu. Karimatu. Ia minal Kuwaiti. Naam. Dari mana wanita yang mulia ini? Ia dari Kuwait. Min aina hadhihi Al-mar'atul karimatu hiya minal Kuwaiti. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Siapa anak laki-laki yang tinggi ini? Dia putra Pak Perawat. Man hadzal waladut tawilu? Huwa ibnul mumarridi. Nah, siapa anak laki-laki yang tinggi ini? Dia putra Pak Perawat. Man hadzal waladu? Man hadzal waladut tawilu? Huwa ibnul mumarridi. Naam. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Nomor 3 ya. C, ya. Ya, C. Liman hadzal kursiyyu? Liman hadzal kursiyyul maqturu? Huwa lil Khalidi. Liman atau milik siapa kursi yang patah ini? Ia milik Khalid. Diperhatikan nama orang, kemudian mana yang pakai alif lam. Diperhatikan cara membacanya. Milik siapa kursi yang patah ini? Ia milik Khalid. Milik siapa? Liman. Liman hadzal kursiyul maksuru. Huwa li Khalidin. Huwa li Khalidin. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Naam, Ustaz. Siapa anak perempuan yang kecil ini? Dia pelajar yang lama. Man hazihil bintul sagiratu? Iya. Iya, tolih. Iya, tolibatun qadimatun. Naam. Siapa anak perempuan yang kecil ini? Dia pelajar yang lama. Perhatikan cara membaca huruf atau alif lam syamsiyah ataupun al-qamariyah. Dan perhatikan pula, diingat pula huruf-huruf qamariyah sama huruf-huruf syamsiyah. Di sini contohnya, siapa anak perempuan yang kecil ini? Siapa? Man. Man hadihil bintu. Kecil. Sagi as-sagiratu. Berarti bacanya man hadihil bintus sagiratu. Bintus sagiratu. Bukan dibaca man hadihil bintul sagiratu. Tidak. Karena di sini alif lam syamsiyah. Dan sudah lewat pelajaran tentang alif lam syamsiyah maupun alif lam al-qamariyah pada buku yang ketiga. Jadi diterapkan cara membacanya. Man hadihil bintus sagiratu. Bintus sagiratu. Hiya talibatun. Panjang pendek juga diperhatikan. Karena ada kalimat-kalimat ketika dipanjangkan atau dipendekkan akan berubah artinya. Akan berubah artinya. Hiya talibatun. Talibatun qadimatun. Hiya talibatun qadimatun. Naam. Naam, bismillahir. Bismillahir. Tayyib, berikutnya. Kenapa kita ingatkan panjang pendek juga penting untuk diperhatikan dalam bahasa Arab ini? Karena akan merubah makna. Akan merubah makna. Bukan hanya pada saat membaca Al-Quran saja kita memperhatikan panjang dan pendek. Tapi dalam membaca hadis atau membaca kitab. Pokoknya yang berbahasa Arab penting untuk memperhatikan panjang dan pendek. Contoh yang akan merubah makna ialah kalimat khatibun. Khatibun. Yang dipanjangkan di sini huruf to-nya, khatibun. Kemudian dalam pada kata yang lain dibaca dengan memanjangkan huruf kho-nya. Khatibun. Khatibun. Khatibun sama khatibun. Dua kata ini betul. Betul. Yang satu dipanjangkan huruf kho-nya, yang satu dipanjangkan huruf ya-nya, huruf to-nya, afwan, huruf to-nya. Tapi dua kata ini memiliki makna yang beda. Khatibun, khatibun, yaitu khatib yang berkhutbah, yang menyampaikan khutbah. Kalau khatibun yang khitbah, khitbah, nah, beda ya, beda arti. Jadi penting untuk memperhatikan panjang dan pendek suatu bacaan. Bahaya salah memanjangkan huruf atau memendekkan huruf akan berubah makna. Ini aja sebatas faedah untuk mengingatkan. Taibar kalau fikum. Kemudian yang E, yang terakhir latihan satu ini. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Dari mana tas yang besar ini? Ia dari Perancis. Min aina hadhil haqibatul kabiratu? Ia min Faransa. Nah. Dari mana tas yang besar ini? Min aina. Min aina hadhil haqibatul kabiratu? Ia min Faransa. Alhamdulillah, masyaallah, barakallahu fikum. Insyaallah sudah pada paham dan sudah bisa mengetahui arti-artinya. Tinggal memang perlu banyak latihan untuk membaca, latihan untuk membedakan mana mubtada, mana khabar, mana man'ut, mana na'at, mana susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Tinggal banyak-banyak latihan, insyaallah akan lebih mudah. Yang jelas secara umum, insyaallah antum sudah bisa memahami materi-materi ini, alhamdulillah. Kemudian latihan kedua halaman 28 di sini campur ini, susunan-susunan yang disebutkan pada latihan 2 ini campur aduk. Ada susunan mudhaf mudhaf ilaih, ada susunan man'ut na'at, ada susunan mubtada khabar, ada susunan mubtada khabar. Nah, disuruh untuk membedakan mana yang mudhaf mudhaf ilaih, mana yang susunan mubtada khabar, mana yang termasuk susunan man'ut dan na'at. Ya, kita baca satu persatu, dibaca kemudian sebutkan ini susunan apa ya. Contoh baitul mudarrisi, ini susunan mudhaf mudhaf ilaih. Kemudian berikutnya. Baik, kita mulai dari Al-Akh Abu Syifa Al-Mil'aqatu, silakan. Paham Ustaz. Al-mil'aqatul jamilatu. Susunan man'ut na'at. Ahsan. Susunan man'ut na'at. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Al-bintu qaribatun. Susunan mubtada khabar. Ahsan. Susunan mubtada khabar. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Maktabun kabirun. Susunan man'ut na'at. Naam, susunan man'ut na'at. Ahsan. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Muhammadun mujtahidun. Susunan man'ut na'at. Naam, susunan mengulangi. Muhammadun mujtahidun. Susunan apa? Naam, Ustaz. Muhammadun mujtahidun. Susunan mubtada khabar, Ustaz. Susunan mubtada khabar. Susunan mubtada khabar. sepintas memang seperti susunan man'ut na'at. Susunan man'ut na'at. Tapi ingat di depan itu Muhammadun. Muhammadun itu nama orang. Nama orang. Kalau nama orang, maka dia dihukumi sebagai isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Muhammadun. Berikutnya, Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Izanatul waladi. Mudhafun ilaih. Ahsant. Susunan mudhaf ilaih. Al-Akh Abu Salman, silakan. Nah, Ustaz. Al-Mistaratu jadidatun. Mubtada khabar. Nah, Al-Mistaratu jadidatun. Mubtada khabar. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Babul madrasati. Susunan mudhaf ilaih. Susunan mudhaf ilaih. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam Ustaz. Ath-thallajatul qadimatu. Jatul qadimatu. Man'ut na'at. Naam. Susunan man'ut na'at. Al-Akh Imam, silakan. At-tajiru waniyun. At-tajiru waniyun. Mubtada khobar. Naam. At-tajiru, dipanjangkan huruf ta'nya. At-tajiru ghaniyun. Susunan mubtada khabar. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Nantat. Ar-rajulut tawilu. Man'ut na'at. Ar-rajulu at-tawilu. Susunan man'ut na'at. Al-Akh Abu Ammar Abu Salman, silakan. Sarirun maksurun. Susunan man'ut na'at. Sarirun maksurun. Susunan man'ut na'at. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Al-Hadiqatu wasi'atun. Susunan mubtada khabar. Al-Hadiqatu wasi'atun. Susunan mubtada khabar. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Qalamu talibi. Mudhafun ilaih. Naam. Susunan mudhaf ilaih. Al-Akh Abu Salman, silakan. Naam Ustaz. Ibnu Tabibi. Mudhafun ilaih. Naam. Susunan mudhaf ilaih. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Namanya berubah-ubah ini. Taib, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Yang terakhir ya tadi? Iya, betul. Fatimatu Mumarridatun. Mubtada khabar. Fatimatu mumarridatun. Susunan mubtada khabar. Alhamdulillah selesai pelajaran ke-6. Pelajaran ke-6. Kita ingatkan kembali 3 jenis susunan ini ya. Susunan mubtada khabar. Susunan mubtada khabar itu jumlah sempurna. Jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Muhammadun mujtahidun. Ini susunan mubtada khabar atau disebut dengan jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Karena dia diawali dengan isim, maka dinamakan jumlah ismiyah. Adapun susunan mudhaf ilaih dan susunan al-man'ud wan-na'at itu bukan jumlah mufidah, bukan kalimat sempurna. Artinya susunan mudhaf ilaih dan susunan na'at atau man'ud na'at butuh penyempurna. butuh sesuatu yang bisa menyempurnakannya. Contoh, maktabun kabirun, meja yang besar. Ini bukan kalimat sempurna, bukan jumlah mufidah. Ada apa dengan maktabun kabirun? Ini kalimat masih butuh pelengkap, masih butuh penyempurna. Maka harus didatangkan penyempurnanya. Apa? Ya, bisa menggunakan susunan mubtada khabar. Maktabun kabirun, kita kasih tambahan dengan isim isyarah. Hada maktabun kabirun. Ini meja yang besar. Ketika diberi tambahan hada, maka menjadi kalimat sempurna. Karena dia adalah susunan mubtada khabar. Susunan mubtada khabar. Susunan mubtada khabar yang terdiri dari susunan man'ut dan na'at. Contoh yang lain misalkan, babul madrasati, pintu sekolah. Pintu sekolah. Ini belum sempurna. Kalimatnya belum sempurna. Bukan disebut jumlah mufidah. Butuh pelengkap. Butuh sesuatu yang menyempurnakan susunan mudhaf-mudhaf ilaih ini. Dengan apa? Misalkan bisa diberi khabar. Babul madrasati maftuhun. Pintu sekolah itu terbuka. Babul madrasati maftuhun. Akhirnya menjadi apa? Menjadi susunan mubtada khabar. Yang di dalamnya terkandung susunan mudhaf mudhaf ilaih. Mudhaf mudhaf ilaih. Nah, perlu diingat kembali susunan-susunan tersebut. Insyaallah pada pelajaran ketujuh kita akan dikenalkan dengan isim mausul. Isim mausul. Contohnya alladhi. Alladhi. Jadi kita sudah mengenal isim isyarah, sudah mengenal isim ghairu munsharif. Nah, sekarang ini kita akan, atau pada pertemuan berikutnya, akan dikenalkan dengan isim mausul. Isim mausul. Apa itu isim mausul? Apa yang dimaksud dengan isim mausul? Apa bentuknya? Apa artinya? Bagaimana cara menyusunnya? InsyaAllah ta'ala kita akan mengkajinya pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi azza wa jal. Taib. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan tentang pembahasan kita kali ini? Silakan kalau ada. Nah, insyaAllah kita akhiri pembahasan kita kali ini. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal wa hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.